aku wes ngira bakale endinge koyo ngene. Lah kowe CS kentelku, lah kok malah nyudok aku. Jane aku kudu kuyu nyawang kowe ngece aku. Bojomu sing jare luku kuwi ngono turahanku. Apa ora ilang biyen sejaman nek keremu yo mung aku semo kowe tambah butuhmu. Aku ora ngira saiki kowe nyodok aku mergo saiki wes rumah. Welas asih sing tak cukup nganti ikhlas.